Benarkah wanita yang sempurna hanya empat? Pertanyaan, benarkah wanita sempurna itu cuma ada empat? Apakah berarti wanita zaman sekarang tidak ada kesempatan untuk jadi sempurna atau bertakwa? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran, Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan As-Sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada redaksi yang berbeda disebutkan dalam riwayat lain. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain empat orang. Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Muhammad. Riwayat ini disebutkan oleh As-Sa'labi dalam tafsirnya, hanya saja para ulama menilainya sebagai hadis dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Husain bin Muhammad van Jawaih. Kata Adz-Dzahabi, dia banyak membawakan riwayat yang mungkar. Tarikh Al-Islam. Apa yang dimaksud sempurna? Kita simak keterangan An-Nawawi. Maksud sempurna di sini adalah dia memiliki sifat keutamaan, kebaikan, dan ketakwaan yang berada di puncaknya. Syarah Sahih Muslim. Keterangan lain disampaikan As-San'ani. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, artinya sempurna agamanya. Karena kesempurnaan agama adalah kesempurnaan hakiki. Ada yang mengatakan orang sempurna menurut sunnah adalah sempurna ilmunya, kebenarannya, keadilannya, kesesuaiannya dengan kebenaran, kejujurannya, dan adabnya. Sempurna semacam ini banyak dijumpai pada lelaki karena keunggulan akal mereka. At-Tanwir, Syarah Jami' As-Saghir. Dan mengingat manusia paling baik agamanya adalah para nabi, maka merekalah orang yang sempurna. Setelah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Karena itu, jumlah wanita yang sempurna tidak sebanyak jumlah lelaki yang sempurna. Apakah hanya dua wanita itu yang sempurna? Para ulama tidak memahami hadis ini sebagai pembatasan. Hadis ini dipahami bahwa Aisyah dan Maryam adalah dua wanita sempurna di zamannya. Artinya tidak menutup kemungkinan adanya wanita yang sempurna di generasi setelahnya atau di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, lafaz hadis menunjukkan bahwa wanita sempurna hanya terbatas pada dua orang, Maryam dan Aisyah. Namun mungkin maknanya adalah sempurna di zaman mereka berdua. Karena keduanya yang merawat Nabi ketika kecil. Aisyah merawat Nabi Musa, sementara Maryam merawat putranya, hamba Allah dan utusannya, yaitu Nabi Isa. Sehingga tidak menghalangi adanya wanita sempurna di tengah umat ini setelah mereka, seperti Khadijah dan Fatimah. Khadijah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus jadi nabi selama 15 tahun dan juga setelahnya. Al-Bidayah wan Nihayah. Siapapun wanita memungkinkan untuk mendapatkan derajat yang istimewa di sisi Allah dengan berusaha menjadi wanita taat meskipun butuh bekal kesabaran yang besar. Semoga Allah memberkahi setiap upaya para wanita muslimah yang memperjuangkan ketaatan karena Allah. Demikian, Allahu a'lam.